Mitra bisnis, kondisi pariwisata Indonesia jauh ketinggalan dibanding negara tetangga. Tahun lalu Indonesia hanya mampu mendatangkan sekitar 6 juta turis asing, sangat kalah dibanding Singapura yang mencapai 10 juta dan Malaysia yang dapat mendatangkan 22 juta wisman. Di sisi lain, objek wisata kedua negara tetangga tersebut sebenarnya kalah jauh dibanding Indonesia yang memiliki banyak tempat wisata dan kaya akan budaya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Eljon, Joni Sugiarto. Pak Joni, apa komentar Anda? Tidak ada kendala. Masalahnya kita terlalu kaya, jadi kita punya fokus itu masih banyak fokus lain. Misalnya kita masih ngembangin batu bara, kita punya banyak sumber minyak, sumber gas, kekayaan hutan. Jadi SDA kita banyak sekali, sehingga kita belum sangat-sangat fokus gitu. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kunjungan wisatawan asing dapat meningkat pesat? Ya, kita harus lebih fokus. Pengemasannya masih harus lebih bagus. Kalau kita lihat aja contohnya lah. Tadi Mas ceritakan mengenai negara tetangga, bisa sampai 22 juta. Itu kan sebenarnya yang dia jual lebih jelek barangnya dari kita. Kita jauh lebih bagus. Cuman kita kurang pengemasan. Nah, pengemasan ini saya lihat juga bukan semata-mata masalah pemerintah. Masalahnya kan juga swasta. Swasta itu cukup bersaing nggak dengan swasta-swastanya negara tetangga kita? Kan itu yang langsung jualan di lapangan kan swasta, bukan pemerintah. Nah, di sini saya lihat ya kita perlu ada dorongan-dorongan kepada swasta untuk lebih kreatif, lebih memaketkan gitu. Jangan cuman jadi tukang jahit aja. Karena yang sekarang ini kan yang kejadian kan luar negeri banyak masuk tur kemari, tapi mereka yang ngatur semua gitu. Kita hanya jadi tukang dapat upah jahitnya aja di Indonesia. Nah, gimana caranya kita yang buat paket? Paket itu kita kemas sedemikian rupa lebih menarik supaya lebih sellable, lebih punya daya saing pada saat kita jualan di internasional. Itu yang menurut saya lebih harus kita perhatikan. Jadi kualitas-kualitas SDM, orang-orang yang product development, ini perlu dikembangkan. Kalau objek kita nggak kalah kok, kita jauh lebih bagus dibandingin negara-negara lain. Tapi bila faktor pendukung tujuan wisata tidak disiapkan, bukankah swasta juga akan kesulitan untuk menjualnya? Nah, swasta itu dipilah lagi banyak hal gitu. Sekarang contohnya, sekarang airline disuruh terbang. Airline bilang mana turisnya? Dia kan kalau ada turis dia terbang, karena dia betul-betul hanya bisnis kan. Jadi dia juga nggak bisa disuruh jalan sendiri. Sekarang kita lihat objek kita bagus. Untuk datang ke objek sana kita infrastrukturnya jelek. Infrastrukturnya sangat payah kita. Nah, lantas sesampai di objek itu, simple aja. Sekarang sampai di objek dia mau cari WC yang bersih gitu. WC-nya aja nggak ada gitu. Nah, gimana kita mau ngemas itu jual? Swasta nggak bisa bikin apa-apa. Pemerintah pusat juga agak sulit karena sekarang sudah otonomi daerah. Itu miliknya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah prioritasnya kemana? Pariwisata atau bukan? Kalau dia prioritasnya ke pariwisata, mungkin dia akan cepat membenahin. Ini bisa kita lihat misalnya Bali, bisa kita lihat misalnya daerah Jogja, itu pemerintahnya cukup fokus untuk mendorong kepariwisataan. Tapi banyak daerah pariwisata lain yang bagus, tapi tidak mendapat sentuhan tuh dari pemerintah daerah. Nah, ini swasta susah ngemasnya untuk dijual, karena barangnya bagus tapi nggak lengkap gitu. Demikian Joni Sugiarto, saya Kiki Wijaya.